Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد anak-anak diperhatikan yang biasanya suka gambar jangan menggambar hal-hal yang buruk di buku-buku, di sampul-sampul Al-Quran. Jangan digambari dengan gambar-gambar yang buruk. Apalagi di Al-Quran. Dengarkan anak-anak. Ini adalah hal yang tidak layak. Maka bagi bapak-bapak hendaknya memeriksa buku-buku anaknya. Dilihat. Ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Lambang-lambang keburukan. Ini hendaknya diperiksa bukunya anaknya. Dan ketika taklim seperti ini, bapak-bapak hendaknya melihat dan mengingatkan anak-anak yang ada di sampingnya, enggak boleh gambar waktu taklim. Siapa yang bisa enggak biasa gambar? Waktunya taklim enggak boleh gambar. Dengarkan. Torehan hadap sini, sini. Hadap ke saya, jangan hadap ke kawannya. Demikian juga yang besar, jangan ngajari keburukan bagi anak-anak kecil. Ingat, dosamu akan mengalir. Kalau kamu sekali ngajarkan keburukan kepada anak-anak, dosamu akan mengalir. Sampai kamu mati pun dosamu akan terus mengalir kalau keburukan itu masih terus berlanjut. Dan kamu belum pernah mengumumkan taubatmu, belum pernah menasihati dan belum pernah mengingatkan, maka dosamu akan mengalir. Hati-hati. Jangan menularkan keburukan kepada anak-anak. Karena keburukan satu saja tertular nanti akan merembet. Cepat sekali merembet kepada yang lain. Maka anak-anak yang bukunya ada gambar-gambar yang tidak benar, hendaknya segera dirobek. Baik, qala Syekh Yahya hafizahullahu taala menyelesaikan kalamnya Al-Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala, la tusawi ladzatul hukmi. Wa qawlu Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala la tusawi ladzatul hukmi. Al-Imam Ibnu Al-Wardi mengatakan bahwasannya kenikmatan ketika menjadi hakim ini tidak sebanding dengan kepedihannya, dengan kesedihannya. Makna dzalika anna ladzatul hukmi la tusawi al-'azla 'anil hukm. Maknanya adalah kenikmatan menjadi seorang hakim tidak akan sebanding dengan ketika dipecat. Al-huznul ladzi yusibuh, kesedihan yang menimpanya. Wan-nakidul ladzi yusibuh, dan penderitaan yang menyelimutinya. Yakunu qad tawassa'a fil mat'ami wal mashrabi wal maskan. Ketika dia menjadi hakim, dia telah tawassu', telah berluas, telah diberi rezeki yang luas. Karena ada gaji yang besar. Baik dalam makan maupun minum dan juga tempat tinggal. Tsumma idza uzila sara haluhu dayyiqan. Kemudian setelah dipecat, menjadilah keadaannya itu sempit. Fa hadza yadhiqu alaihi jiddan. Maka seperti ini akan terasa menyiksa sekali, akan terasa sempit sekali. Apalagi seorang yang enggak faham dan enggak pernah hidup, sulit. La yastati'u an yasbiru 'alal hali allazi kana 'alaihi qabla al-qada. Dia tidak akan mampu untuk bersabar terhadap keadaan yang sebelumnya, ketika ia belum menjadi hakim, kembali kepada keadaan sebelum menjadi hakim, kembali miskin maksudnya. Wa qabla wilayatil hukm, dan sebelum dia menjabat bisa menghukumi manusia. Aidan yakunu idza kharaja, itu yang benar idza. Ditulis lagi. Membawa buku itu bermanfaat. Sampai mana bacanya? Aidan yakunu idza kharaja yakhruju ma'ul haras. Jamak dari haris, penjaga, para penjaga. Dan juga apabila dulu ketika ia menjabat sebagai seorang hakim, apabila dia keluar, maka akan dikawal oleh para penjaga. Karena masih punya jabatan. Fa idza uzila yahmilu zambilahu wa yadhhabu yataqaddu wa ma ma'ahu ahad. Apabila dia telah dipecat, fa idza uzila yahmilu zambilahu, dia akan membawa tasnya. Zambil itu adalah apa? Keranjang. Ketika dulu dia menjadi hakim, bawaannya ada yang membawakan, dibawakan oleh para ajudan, oleh para bodyguard, oleh para pengawal. Sekarang dia keluar sendiri, bawa barang-barang bawaannya sendiri. Wa yadhhabu yataqaddu wa ma ma'ahu had, dia pergi menuntut sana sini dan enggak ada yang menemani. Balik menjadi rakyat jelata, enggak punya kedudukan. Hadza yadhiku minhu dhalik. Ini akan terasa sangat sempit sekali. Dzalikal ladzi dha'ifu imanin bil qadar, yaitu bagi seorang, bagi mereka, bagi dia yang lemah imannya dengan takdir, apalagi terhadap orang yang enggak punya ilmu, yang lemah iman dengan takdir. Makanya salah satu yang bisa meringankan musibah atau meringankan hal-hal yang berat adalah iman dengan takdir. Makanya segala sesuatu dipersiapkan, harus memprediksikan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ketika kamu enak, juga jangan terlena. Misalnya kamu miskin, kemudian kamu mendapatkan penghasilan yang tiba-tiba banyak, hidupmu langsung berubah drastis menjadi orang yang punya, kehidupanmu menjadi mewah. Maka ini juga jangan pernah bergantung dan bersandar kepada hartamu. Bersiaplah atau persiapkanlah suatu saat seandainya kamu jatuh miskin lagi. Kalau enggak seperti itu, nanti akan kecewa berat. Maka sebelum mendapatkan segala sesuatu harus dipersiapkan dulu. Ketika kamu awalnya miskin, kemudian tiba-tiba enak, maka jangan pernah bergantung dan bersandar kepada hartamu. Harta itu semalam saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau ludeskan, ludes. Bahkan lebih singkat daripada itu. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim. Maka salah satu agar seseorang hidup di dunia bahagia adalah selalu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan lapang dada segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disukai maupun yang tidak sesuai dengan kemauannya. Itulah iman dengan takdir. Wa huwa hammu ad-dunya, sedangkan dia adalah ham. Tujuan terbesarnya adalah dunia. Jadi ini salah satu elegi. Tahu elegi? Elegi itu adalah ujung kesedihan. Kisah cerita, ujung dari cerita sedih itu namanya elegi. Ujung dari kesedihan ketika menjabat sebagai seorang hakim ini. Ending yang apa? Yang mengenaskan. Tragis. Kesudahan yang tragis. Ketika seorang menjadi hakim, dia berfoya-foya dengan kedudukannya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut, maka dia akan merana. Maka jangan sampai seorang thalibul ilm, seorang mukmin merasakan kesedihan yang ini. Jadi kesedihan ketika dipecat adalah dari seorang yang tidak beriman dengan takdir. Adapun para hakim yang mereka itu berusaha menjalankan tugas tersebut karena amanah, memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian suatu saat dipecat, enggak apa-apa. Enggak ada masalah sama sekali. Bagi seorang yang beriman dengan takdir, dipecat dari jabatan apapun enggak apa-apa. Enggak akan terasa sakit. Enggak akan terasa begitu menyakitkan. Karena kalau dipecat, kalau memang itu sudah masanya habis, atau karena dia enggak bisa, sudah enggak mampu lagi, maka itu lebih bagus bagi dia. Daripada terus menjalankan hukum, menjalankan jabatan tersebut dalam keadaan dia sudah enggak mampu. Maka enggak apa-apa. Ada kalanya dipecat. Menjadi seorang pengurus. Menjadi seorang pengajar, kemudian diberhentikan karena memang dia sudah lemah atau sudah tidak mampu lagi menjabat jabatan tersebut, ini enggak apa-apa. Ketika kamu misalnya suatu hari nanti menjabat sebagai jabatan-jabatan yang dibolehkan, memegang suatu usaha misalnya, dijadikan sebagai pemegang sebuah usaha yang halal, kalau seandainya suatu hari dipecat, itu enggak apa-apa. Karena itu akan lebih meringankan bebanmu. Akan tetapi yang diingatkan oleh Al-Imam Mirwar di sini adalah ketika seorang menjabat jabatan yang haram, sudah dapat dosa, ketika dipecat juga sakit. Padahal seharusnya kalau jabatan itu adalah membahayakan agamanya, seharusnya dipecat itu malah bersyukur. Mahum? Seseorang ketika diberhentikan dari pekerjaan yang haram, dipecat dari pekerjaan yang bisa merugikan agamanya, seharusnya bersyukur, seharusnya syukuran. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika dipecat. Dia berhasil berhenti dari pekerjaan yang haram. Ini seorang mukmin sejati. Qala wallahi hadza darsun, sungguh demi Allah ini adalah pelajaran. Dari kisah-kisah orang yang kita saksikan. Wallahi hadza darsun ya ikhwah. Pakai tak, bukan pakai ha. Ya ikhwah. Darsun liulaikal intikhabiyyin. Ini adalah sebuah pelajaran bagi mereka-mereka para orang-orang penganut madhab pemilu, intikhabiyyin. Orang-orang yang gandrung dengan pemilu. Para politikus. Ini. Alladzina idza faza fil intikhabat, yang mereka itu apabila salah seorang di antara mereka menang di dalam pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan bupati maupun pemilihan apa saja, ketika dia menang, kabura ra'suh, menjadi besar kepala, jadi sombong. Wa tarahu yaran nasa indahu ibaratan an masakina bin nisbati lahu, dan dia setelah dia mendapatkan jabatan karena menang pemilihan, menjadi bupati atau menjadi pak camat atau menjadi kepala desa dan yang semisalnya, engkau akan melihatnya, dia itu memandang manusia di sisinya itu seakan-akan bagaikan para orang-orang miskin dibanding dengan dia, congkak. Karena dia menang dan bisa menjabat jabatan yang tinggi sehingga ia memandang orang lain hina. Wa yufakhfih ala tilka sayyarah. Kemudian dia menyombongkan diri, dia naik di atas mobil yang mega, di atas mobil yang mewah. Bangga diri, wa yufakhfih fakhfakho, yaitu mengibarkan jubah kebesaran, mengibarkan sayap-sayap kesombongannya di atas mobil yang mewah. Wa ala dzalikal maskan, di atas atau di dalam, di atas rumahnya yang megah. Wa yahsibu atau wa yahsabu, kalau wayahsabu mengira. Wayahsabu hisab al-intikhabat tsaniyah. Kemudian dia mengira atau wayah subuh menghitung, memperhitungkan putaran pemilu yang kedua, periode kedua, nanti juga menang. Jadi ketika periode pertama menang, dia sombong. Nanti yang kedua juga akan menang. Fa'idha kuddira alaihi annahu sakoto. Maka apabila pada periode kedua ditakdirkan bagi dia, dia itu terjatuh, kalah. Ya tahattamu tahtiman. Ia pun langsung terputus seputus-putusnya. Wa ba'da dzalika yakrahul intikhabat. Setelah dia kecewa, ya tahattam tahtiman, benar-benar terpukul dan terputus sehingga menjadi kecewa. Tiba-tiba saja setelah itu dia membenci pemilu. Karena sudah kecewa. Yaqulu hadhil intikhabatu sahihun kama yaqulu ahlus sunnah. Tiba-tiba ketika dia kalah bilang benar, pemilu ini benar kata ahlus sunnah, enggak boleh, haram katanya. Mari setelah dia sombong, setelah dia bangga karena menang, ketika kalah langsung berbalik arah. Itulah wajah-wajah para politikus seperti itu. Bunglonnya itu sangat instan. Setelah kemarin bilang gini, sekarang karena kalah bilang gitu. Karena kecewa. Innaha ma fiha khairun. Benar kata ahlus sunnah. Pemilu itu enggak ada baiknya. Ya karena dia kecewa. Qabla dzalika yudafi wanha. Padahal sebelum ini dia membela mati-matian. Ini lihat. Ini salah satu kaedah dalam mencintai. Terkadang seorang yang mencintai sesuatu karena menggebu-gebu, ketika nanti sudah enggak mendapatkan apa yang ia inginkan, kecewanya terlalu berat. Ketika dia menggebu-gebu ingin menjadi mendapatkan jabatan, dia akan menghalalkan segala cara. Mengatakan pemilu itu harus dilakukan. Wajib untuk ikut, kalau enggak nanti kalah. Semua dalil di bawah. Ketika sudah benci, ketika sudah kecewa, enggak mendapatkan apa yang dia dapat, langsung berbalik arah. Membenci sesuatu yang dulu dia cintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para penduduk neraka, mereka berlepas diri dari sesembahan mereka di dunia, padahal dulu di dunianya mati-matian mencintai sesembahan tersebut. Makanya ini kaidah cinta, cinta itu sederhana, sederhana dalam mencintai sesuatu itu adalah termasuk perkara yang bagus. Sederhana dalam mencintai. Jangan menggebu-gebu. Baik itu jabatan, dunia, harta, wanita, orang tua, semua jangan terlalu menggebu-gebu, sederhana. Karena kalau terlalu menggebu-gebu, nanti kalau ada bresetnya, kalau ada luputnya, kalau ada kecewanya, sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra allazina tubi'u minallazina tabau." Wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika nanti orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, dan sudah enggak ada lagi jalan. Wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang yang mengikuti nanti akan berkata di neraka, seandainya ada jalan biar kami berlepas diri dari orang yang kami ikuti. Lihat. Setelah dulu mereka mencintai mati-matian apa yang mereka sembah, apa yang mereka cintai selain Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka kecewa dan enggak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung tiba-tiba membenci. Seharusnya kalau orang itu benar-benar mencintai, dia enggak akan pernah membenci. Tapi kalau cinta itu enggak tulus seperti itu. Suatu saat ketika kecewa, ketika enggak mendapatkan apa yang dia maukan, dia akan berbalik membenci. Dan ini bukan hanya dalam masalah ini saja, dalam segala hal. Mencintai guru juga gitu. Dulunya mati-matian mencintai guru tersebut, setelah kecewa enggak mendapatkan apa yang dia maukan, langsung membenci, langsung memusuhi dan mengolok-olok di sana sampai sini, kemana-mana. Ini namanya kecewa, kuciwo, kalau bahasa Jawanya. Makanya jangan seperti itu. Terlalu menggebu-gebu dan tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala dulu mengagung-agungkan, dulu menggandrungi dan memuji-muji nama fulan dan fulan. Dipuji di mana-mana. Setelah dicintai kemudian ternyata dia kecewa, enggak mendapatkan apa yang dia inginkan, langsung berbalik arah dan patah hati sehingga membenci, memusuhi, berbalik menjelek-jelekkan di sana sini. Maka jangan seperti itu ya kawan. Sederhana adalah mencintai, dan cintailah karena Allah Subhanahu wa taala, cintailah dengan ilmu. Mencintai gurumu juga dengan ilmu, jangan hanya fanatis. Jangan hanya fanatik. Kalau kamu fanatik, hanya fanatik kepada gurumu, kamu mencintai gurumu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak dasari ilmu. Nanti kalau kamu kecewa, dikecewakan gurumu. Merasa dikecewakan, bukan dikecewakan sebenarnya, merasa dikecewakan. Nanti kamu akan bencinya minta ampun. Paham? Jadi kalau kamu mengidolakan siapapun dari orang-orang yang masih hidup, sederhana saja, enggak perlu menggebu-gebu, karena nanti kalau jatuh sakit. Kok tertawa? Kalau jatuh itu sakit, kalau kecewa itu nanti sakit. Semakin tinggi kamu terbang, semakin sakit pula ketika kamu jatuh. Ini pelajaran ya ikhwan. Bagi yang mencintai gurunya, dulunya mencintai guru tersebut, menggebu-gebu tanpa ilmu, ketika merasa dikecewakan, akhirnya langsung membenci, langsung mengumbar aib sana sini. Ini tanda-tanda cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang juga seperti itu. Mencintai kedudukan juga seperti itu. Pokoknya kalau cinta itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya nanti menyakitkan. Ini juga seperti itu. Ketika ada butuhnya, ketika ada kemauannya. Mencintai mati-matian intikhabat pemilu. Setelah kecewa dan enggak mendapatkan apa yang dia maukan, tiba-tiba langsung membenci. Oh iya benar, pemilu itu haram. Pemilu itu enggak benar, pemilu itu enggak baik. Saiki lan wingi. Kemarin kamu bela mati-matian. Sekarang aja karena kamu kalah. Ini salah satu sikap yang tidak tulus dalam mencintai dan juga membenci. Maka jangan seperti itu. Kalau cinta kamu mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak akan pernah membencinya. Kecuali dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qabla dzalika yudafi anhu, padahal sebelum itu dia membela mati-matian. Wa man takallama 'anil intikhabat ihmarra anhu, dan kalau ada orang yang membicarakan tentang pemilu, hidungnya memerah saking marahnya dia, enggak mau dikomentari, enggak mau dikritiki, enggak mau diingatkan. Ihmarru anhu, memerah hidungnya karena marah, enggak mau dikritiki. Sekarang karena kalah, dia apa? Dia sendiri yang mengkritik. Al-mas'alatu fiha hawa. Jadi sebenarnya masalahnya itu hanyalah hawa, hawa nafsu. Wa fiha dunya. Jadi permasalahan politik semuanya, pemilu, demokrasi, semua itu hanyalah hawa. Semua itu hanyalah dunia. Sandiwara. Ludruk kalau bahasa Jawanya. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Walaisa litajarrud lil haq, dan tidak ada sama sekali untuk membela kebenaran. Enggak ada ceritanya orang itu pemilu itu membela kebenaran, itu enggak ada. Semuanya hanya mengejar dunia. Wa illa fa wallahi ya'lamuna annaha batilah. Kalau enggak seperti itu, sungguh demi Allah, mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwasanya pemilu itu batil. Para pemilu, para ahli, para politikus, mereka semua tahu, mereka itu sandiwara. Mereka itu sedang lelucon, ngerti. Cuma karena ada kemauan. Karena ada hawa nafsu, karena ada uang, karena mencari jabatan dan yang semisalnya. Kalau enggak, mereka itu sebenarnya sudah tahu. Para politikus, para orang-orang demokrasiin, mereka semua tahu kalau itu adalah batil. Lagi ini kok malah yang salafi, yang malah mughafal. Paham? Orang awam saja tahu. Para pelaku, para pemeran, sandiwara pemilu, mereka itu tahu bahwasanya itu semua adalah ludruk. Itu semua hanyalah sandiwara. Lagi ini kok yang berjubah, yang bercadar, yang berserban, kok malah mughafal, malah lengah-lengoh, gak ngerti gitu ya. Malah pura-pura gak tahu. Ini adalah memalukan ya ikhwan. Makanya nasihat, gak pantas wahai ahlus sunnah, kalian untuk ikut andil, ikut nimbrung dalam pesta sandiwara, sandiwara kelam, pemilu dan demokrasi. Karena apa? Karena para pemeran sendiri, para demokratiun sendiri, mereka tahu itu semua hanyalah lelucon. Itu semua hanyalah panggung sandiwara yang penuh dengan warna-warni kebatilan. Lah kok kalian malah yang berjubah putih, yang berserban dan juga yang bercadar malah mau dibodoh-bodohi, mau terseret, bahkan menyeret manusia kepada sandiwara yang batil ini. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yanazilu anil hukm ba'da an kana hakiman tazulu anhu tilkal ladzah. Permainan penghapus. Maka yang terpecat, yang azilu anil hukum, dipecat dari hukum. Setelah dia menjadi hakim, maka semua kenikmatannya pun akan hilang, akan sirna. Karena dunia itu fana. Allati dzaqaha, kenikmatan yang dia rasakan, wasa'a min ajliha, dan dia berusaha untuk mencari kenikmatan tersebut. Semuanya sirna. Semuanya berlalu. Semuanya tiba-tiba hilang. Umniyatun dhafirat biha nafsi zamanan wal yawma ahsibuha afghatha ahlami. Kata seorang penyair, umniyatun dhafirat biha nafsi zamanan. Angan-angan yang jiwaku bersenang-senang dengannya sejenak. Wal yawma ahsabuha adghatha ahlami. Dan pada hari ini aku mengiranya semuanya hanyalah bagikan adghatha ahlami, bunga-bunga mimpi saja. Hilang. Kelezatan-kelezatan yang pernah ia rasakan tiba-tiba hilang, hanya bagikan mimpi saja. Dan dia pun terbangun dalam hakikat kehidupannya yang sejati. Kama hasala li Ibnu Muqlah, sebagaimana pernah terjadi bagi terhadap Ibnu Muqlah. Perhatikan kisahnya Ibnu Muqlah. Abu Ali Muhammad Ibnu Ali namanya. Ibnu Muqlah. Abu Ali Muhammad Ibnu Ali. Seorang kaligrafis. Tahu kaligrafis? Seorang ahli nulis. Yang bagus. Seniman khot. Itu namanya khotot. Mat, bangun mat. Khotot, seorang kaligrafis. Tukang kaligrafi, tukang bikin khot. Tulisannya yang bagus itu loh. Dan dia adalah seorang wazir, seorang menteri. Perhatikan kisahnya Ibnu Muqlah. Lila. Lah. Jangan ramai. Annahu kana waziran li thalathati umara'a min al-Abbasiyyin. Pernah Ibnu Muqlah itu menjadi menteri bagi tiga pemimpin dari kalangan Bani Abbasiyyin. Abbasiyyin adalah para nisbah kepada pemegang daulah Abbasiyah. Para penghuni daulah Abbasiyah. Yaitu setelah Bani Umayyah, kemudian Bani daulah Abbasiyah. Nisbah kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Zamannya Mutawakkil, zamannya Mu'tasim, zamannya Imam Ahmad. Ini namanya daulah Abbasiyah. Ibnu Muqlah pernah menjadi menteri pada kerajaan tersebut. Tiga periode. Tiga kerajaan, tiga raja. Semuanya mengangkat Ibnu Muqlah. Tsumma ba'da dzalika yu'zalu 'anil hukm. Setelah itu dipecat kepada tatkala berganti pemimpin, tatkala berganti pemimpin pada pemimpin yang ketiga, Ibnu Muqlah dipecat. Min ajli ba'dil qadaya, disebabkan sebagian peristiwa, sebagian keputusan. Diartikan oleh apa yang katakan apa itu diartikan? Belajar bahasa Arab kamu. Thumma yudkhalu as-sijna, kemudian dimasukkan ke penjara. Jadi berubah drastis, awalnya jadikan menteri sampai tiga periode, setelah pemimpin yang ketiga dia langsung dimasukkan penjara, di penjara ditangkap, di penjara. Thumma tuqta'u, kemudian tangan kanannya dipotong. Yang dipakai nulis, yang dipakai untuk buat seni, tulisan bagus dipotong. Bahkan sampai lidahnya juga akhirnya nanti dipotong sampai mati. Perhatikan. Sumatu ketahuinya tuh, kemudian tangannya dipotong. Yang memotong adalah Ibnu Ra'iq. Ibnu Ra'iq. Inilah yang memotong tangannya Ibnu Muqlah. Ba'daan kabura sinnu, setelah dia tua, wa ba'da dzalika yaqul, setelah itu dia bersenandung, berpuisi. Ketika sudah pernah menjabat enak, menjadi hakim selama, menjadi menteri selama 3 periode, ujung-ujungnya apa? Malah ditangkap, malah dipotong tangannya. Kemudian dia pun bersenandung, masa intul hayata lakin tawassaktu. Ini ada yang keliru. Yang benar bi'aimanihim. Tawassaktu yang kedua itu dicoret, diganti bi'aimanihim. Afum? Tawassaktu yang kedua itu dicoret dan diganti bi'aimanihim. Masa intul hayata lakin tawassaktu. Bi'aimanihim fabanat yamini. Bi'tu dini lahum bidunya ya hatta. Harramuni dunyahum ba'da dini. Walakot huttu mastata'tu bijak bijuhdi. Hifdha arwahihim fama hafidhuni. Laisa ba'dal yamini lazzatu aishin. Ya hayati banat yamini fabini. Perhatikan, masa imtul hayata, aku tidak pernah membenci kehidupan ini. Sa'ima maknanya dojiro atau dojaro. Membenci atau memurkai atau kecewa terhadap kehidupan. Saya enggak pernah kecewa terhadap kehidupan. Saya enggak pernah membenci kehidupan ini. Lakin tawassaktu. Ya Allah. Bi'aimanim, akan tetapi aku tawassaktu. Aku percaya. Bi'aimanim, kepada sumpah-sumpah mereka. Inilah kesalahan terbesarku. Jadi sebenarnya saya itu enggak pernah membenci kehidupan. Hidupku selalu enak. Awal dari malapetaka itu adalah ketika aku percaya dengan sumpah-sumpah mereka. Menjadikanku sebagai hakim. Ujung-ujungnya, fabanat yamini, tangan kananku terputus. Banat maknanya berpisah. Terpisah dariku tangan kananku. Dipotong. Bi'tu dini. Aku menjual agamaku. Agamaku sudah kujual. Lahum bidunya, ya, kepada mereka untuk mendapatkan duniaku. Ba'asyai'an bisyai'in, itu adalah menjual sesuatu dan untuk mengambil sesuatu. Jadi di sini bi'tu dini lahum bidunya, ya, aku menjual agamaku demi mendapatkan duniaku. Hanya mendapatkan jabatan enak. Hatta pada ujung, pada akhirnya, harramuni dunyahum, mereka menghalangiku dari dunia mereka. Ba'da dini, setelah mereka menghalangiku dari agamaku. Jadi apa yang kucari berupa dunia ini pun akhirnya juga enggak dapat. Mereka juga akhirnya menghalangi duniaku, dunia mereka. Setelah mereka juga menghalangi dan merusak agamaku. Rugi dobel. Sudah agamaku kujual untuk mendapatkan dunia mereka. Ujung-ujungnya dunia juga enggak ku dapat setelah agamaku hilang. Hah, kurang piye? Dunia juga enggak ku dapat setelah agamaku hilang. Walakot huttu mastata'tu bijuhdi, dan sudah ku kerahkan segala yang ku mampu dari usahaku. Hifdho arwahihim, untuk menjaga jiwa-jiwa mereka. Yaitu ketika menjadi hakim, sudah ku lindungi mereka. Fama hafidhuni, sekarang mereka enggak pernah menjagaku. Dulu mereka ku jaga dengan keputusanku. Sekarang aku enggak, mereka jaga. Kok iso? Jadi merasa terdolimi. Laisa ba'dal yamini lazzatu aishin, tidak ada lagi setelah tangan kananku hilang kelezatan kehidupan ini. Wes, enggak ada rasanya lagi hidup ini. Setelah semenjak tangan kananku dipotong. Ya hayati banat yamini fabini, wahai kehidupanku, karena tangan kananku sudah enggak ada lagi, fabini, maka pergilah kehidupan, nang mati wayaku. Itu maksudnya. Mahum. Fabini adalah fi'il amr. Bana ya binu. Bin. Kemudian kalau untuk wanita, bini. Fabini, makanya fi'il amr. Jadi tangan kananku sudah hilang, maka kehidupan ini biar hilang sekalian. Kamu juga hilang sekalian. Ini puisi kesedihannya siapa? Ibnu Muqlah. Setelah 3 periode menjabat sebagai menteri, menjadi wazir, berkuasa, menjaga darah-darah orang yang ingin dijaga. Setelah itu ujung-ujungnya dia malah dibunuh, dipotong tangannya, dipotong lidahnya, maka dia pun menangis pilu di ujung kehidupannya. Qata'u yaminahu ba'da an saratit tuyuru 'ala buyutihi tatagharrad. Mereka memotong tangan kanannya setelah burung-burung itu di atas rumahnya bernyanyi. Tagharrad. Tagharrada fi'il mudhari'nya tatagharradu. Ini adalah sebuah permisalan, kiasan hidupnya setelah enak, tenang, mendengarkan nyanyian-nyanyian burung. Jadi tangan kanannya mereka potong tangan kanannya setelah kehidupannya enak. Burung-burung bernyanyi di atas rumahnya. Wa huwa fi ausatil basatin, dan dia menikmati di tengah-tengah kebun mendengarkan nyanyian burung. Wa anwa'ul khuyuli wa anwa'u wal abqaru bi anwa'il mawashi. Demikian juga dengan aneka binatang, aneka kuda dan juga sapi-sapi dan juga hewan ternak yang lain. Hidup tentram, hidup enak, hidup murtah ketika dia menjadi menteri. Ujung-ujungnya apa? Mati di penjara. Wa dunya bi zahrafiha indahu, dan dunia dengan segala kegemerlapnya, bi zahrafiha dengan seluruh gemerlapnya, ada semua di sisinya. Ba'da dzalika sara ila sijn, kemudian setelah itu semua berujung ke penjara. Kisotun ajibatun dakarnaha fin nasihatil mahtumah. Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengherankan yang sudah kita sebutkan di dalam kitab An-Nasih al-Mahtumah yang kemarin apa dikirim sama Syekh Yahya kepada para penguasa, para menteri. Paham ya, kawan? Kehidupan seorang hakim. Makanya jangan tertipu. Belajarlah pada hujan. Setinggi apapun dia, suatu saat pasti akan turun. Ahum? Belajarlah dari hujan. Setinggi apapun dia, suatu saat pasti akan turun. Kehidupan dunia juga seperti itu. Setinggi apapun kamu melejit, pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu melejit, cemerlang, gemerlap, semuanya suatu saat akan meredup. Dunia seperti itu. Berjaya, kemudian suatu hari akan datang masanya kamu kembali menikmati masa-masa pahit. Maka persiapkanlah ketika kamu tinggi, kamu juga enggak lupa daratan. Setinggi apapun kamu, suatu saat pasti akan turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarafa syai'un minad dunya illa wada'ahu Allah." Atau bimakna sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang meninggi dari urusan dunia ini suatu saat pasti akan turun, suatu saat pasti akan berada di bawah. Roda pasti akan berputar. Kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga nikmat tersebut. Qala wal baramika. Baramika adalah jamak dari barmakiyun. Baramika nisbah kepada Bani Barmak. Barmak adalah sebuah ras atau sebuah suku di zamannya Harun Ar-Rasyid. Namanya Baramika, yaitu mereka-mereka yang nisbah kepada Barmaki. Karena kakeknya namanya Fulan bin Barmak atau siapa gitu. Pokoknya Barmak adalah nama kakeknya, kakek mereka. Makanya disebut sebagai Baramika. Mufradnya apa tadi? Mufradnya apa tadi? Barmakiyun, jamaknya Baramika. Barmakiyun nisbah kepada Barmak. Nama seorang dari kakek mereka namanya Barmak, kemudian seluruh keturunannya namanya Baramika. Dan ini kisahnya masyhur, yaitu dikenal dengan lengsernya Baromika atau jatuhnya Baromika di zamannya Harun Ar-Rasyid. Jadi Baromika dulu adalah orang-orang keturunan bangsawan yang mereka itu mendapatkan kedudukan tinggi. Kemudian setelah itu di zamannya Harun Ar-Rasyid mereka dijatuhkan. Jadi wis mari urip enak menjadi orang bangsawan, kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh. Ini kejadian ini dikenal dengan jatuhnya para Baromika. Di zamannya Harun Ar-Rasyid. Ini kalau diidhofahkan maka enggak boleh pakai al wa Baromika tu Harun Ar-Rasyid gitu. Tapi namanya dipotong sama saya ini wal Baromika. Harun Ar-Rasyid nakala bihim gitu. Jadi wal Baromika tu mubtada, kemudian Harun Ar-Rasyid mubtada, nakala bihim khabar dari Harun Ar-Rasyid, kemudian jumlah mubtada dan khabar sebagai khabar dari Baromika. Demikian juga kisahnya Baromika. Harun Ar-Rasyid pernah menghukum mereka. Nakala bihim. Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang kelima dari Bani tadi Abbasiyin. Atau dari ya kalau gak salah dari Bani dari Daulah Abbasiyah. Namanya kunyahnya Abu Ja'far Harun ibn Muhammad. Abu Ja'far Harun ibn Muhammad. Jelas beliau adalah seorang khalifah. Nakala bihim Harun Ar-Rasyid pernah menghukum Baromika tadi ayyama tangkilin. Ayyama tang menghukum sepedih-pedihnya. Se ayyama tangkilnya adalah ayyuli lil kamal. Ayyama tangkil menghukum se seburuk-buruk hukuman gitu loh. Ayyama tangkil maknanya adalah seburuk-buruk hukuman. Ayya mansub sebagai maf'ul mutlak. Qatala ba'dahum. Harun Ar-Rasyid ada kalanya membunuh sebagian dari mereka. Wa syarrada ba'dahum atau wa syarrada ba'dahum, ada yang dihempaskan atau diusir, mengusir sebagian mereka. Ini bahasa hempaskan ini saya dan kawan-kawan seperti Al-Ustaz Abu Muslih, Abu Soleh Muslih dan juga Ustaz Abu Fida. Ini kita sepakat insya Allah kalau orang-orang yang merongrong kaum muslimin pakai dakwah, pakai anti TNI ini kalau gak berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjanji akan kita hempaskan. Kalau mereka gak berhenti merongrong kaum muslimin dan memecah belah umat dan membuat fitnah, kalau mereka gak segera berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kita hempaskan. Sampaikan pada mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena subhat-subhat mereka lemah. Pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahamannya para ulama. Kalau enggak segera berhenti dan enggak segera meredakan fitnah mereka dalam masalah ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tadi, janji saya juga kawan-kawan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata-mata keutamaan Allah Subhanahu wa taala akan kami hempaskan subhat-subhat mereka. Dan enggak nang mari yang merusak dakwah, yang memusuhi dakwah, memecah belah kaum muslimin dengan masalah ini, tunggu saja. Karena kita belum berikan tanggapan serius. Selama ini hanya mereka hanya membuat subhat-subhat dan memecah belah umat melalui hal-hal yang terpisah-pisah hanya dalam channel-channel Telegram. Kita tunggu, enggak ada yang bikin buku secara penuh. Maka kita suruh mereka reda. Kalau enggak silahkan dikumpulkan seluruh subhatnya dan dibukukan biar kita gampang bantahnya. Kalau terpecah terpisah-pisah gitu nanti enggak ada gunanya. Kita sudah bantah nanti dibantu. Di ini lagi, di recoki lagi. Tapi kalau berupa buku kan enak. Maka para murjifun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah. Para tukang rusuh, para orang-orang yang bikin onar kalau enggak dan segera berhenti, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, lanughriyannaka bihim pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebagian hambanya untuk menumpas mereka. Lanughriyan nakabihim semala yujawiruna kafiha illa qalila. Ini janji dari Allah, bukan dari kita. Maka pilihannya cuma dua, berhenti atau kalau enggak dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah kesal. Manusia dibakar hari demi hari dengan fitnah mereka. Sudah enggak digubris-gubris, malah semakin menjadi-jadi. Cuma kadang kita mau nanggapi itu, kadang kita sayang waktunya. Karena kalau sudah membaur dengan rudud seperti itu, ikhwan, kadang sudah enggak bisa ngajar lagi sama anak-anak. Sudah harus fokus. Maka sementara ini enggak kita tanggapi dan kita suruh untuk mereda. Tapi kalau masih ngeyel tadi. Waqad kana minhum man huwa min qarabati, padahal sebagian dari mereka dari Baromika ada yang dari keluarganya Harun Ar-Rasyid. Wa nakala bihim. Tapi meski demikian tetap saja dihukum. Wasaru fi nakidin minal ais. Akhirnya mereka pun sengsara kehidupan mereka. Padahal awalnya enak, keluarga bangsawan, keluarga raja. Tiba-tiba diusir, dirusak atau dibunuh sama Harun Ar-Rasyid sehingga mereka pun menderita. Amma haula'il mas'ulun al'an, adapun mereka-mereka para penguasa atau para pemerintah zaman sekarang, indahum dakaun bid dunya, mereka punya kecerdikan dalam masalah dunia. Jadi sebelum dipecat mereka sudah siap-siap dulu korupsi sebanyak-banyaknya, gitu maksudnya. Fi khilali sinin yasiru masalan muhafidhon, pada beberapa masa jabatan dia akan menjadi masal, menjadi sandiwara muhafid. Fi khilali sinin yasiru masalan muhafidhon, contohnya masalah di sini, contohnya dia berubah misalnya jadi muhafid, menjadi seorang gubernur. Muhafid mananya gubernur. Au yasiru mudiran, atau menjadi mudir. Au yasiru qadian, atau menjadi hakim. Mungkin mungkinun yajhazulahu wali waladih, bisa saja dia mengatur siasat untuk menyiapkan jabatan tersebut untuk dia dan untuk keluarganya, atau menyiapkan nasibnya ke depannya korupsi sebanyak-banyaknya. Fahuwa yatawaqqa'u annahu sayantaqilu yawman minad dar, maka dia pun sudah menduga suatu saat dia pasti akan pindah dari jabatan tersebut. Yatawaqqa'u hadha, dia sudah mengira ini. Mahma hasala sawa'un min hadzal mas'ul aw min ghairihi, berapapun yang terhasilkan baik dari mas'ul ini, dari penguasa ini, ataupun dari yang lain. Yaqdasu wajhazulahu wali waladihi minal hiyali warrasyawi, dia pun sudah siap-siap mempersiapkan untuk anaknya atau untuk anak buahnya dari tipuan-tipuan dan juga dari sogokan-sogokan biar tetap berkuasa. Kalau enggak dia, paling enggak anak buahnya atau bonekanya. Wa ma dzalika ma yajidu rahata allazi kana fiha, meskipun semua itu ikhwan, dia tetap enggak mendapatkan kenikmatan, enggak bisa istirahat yang dulu dia itu berada di dalamnya. Anta fi salamah, karena itu ikhwan, kalian, kamu wahai seorang thalibul ilm, saya hanya kembali mengingatkan kita, anta fi salamah, kamu itu berada dalam nikmat. Seberat apapun, sesulit apapun kehidupanmu, kamu ini masih dalam nikmat. Ya akhi anta fi khair, wahai saudaraku, kamu berada dalam kebaikan, fi nikmah. Dalam kebaikan, dalam nikmat. Kullu yawmin tazdadu ilman, setiap hari kamu bertambah ilmu. Setiap hari bertambah ilmu apa enggak? Walaupun sedikit, usahakan tiap hari tambah ilmu. Wa kullu yawmin ma'nawiyatuka tartafi. Dan setiap hari arti kehidupanmu semakin meninggi, ma'nawiyatuka. Hakikat kehidupanmu atau arti kehidupanmu, jiwamu, kehidupanmu setiap hari bertambah tinggi, semakin mulia kamu. Maka kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ahadun yunafisuka fil intikhabat wa la tunafis ahadan. Tidak ada seorang pun yang berlomba-lomba denganmu dalam masalah pemilu, dan juga kamu pun enggak pengin melomba siapapun. Uripmu wis enak. Hidupmu sudah enak. Kemudian Syahya membawakan bait ini, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun masjid dan beliau mengangkati bata. Beliau bilang ini. Hadzal himalu la himala Khaibar. Hadza abarru rabbana wa akbar. Perhatikan, ada truk aja kok lihat-lihat lo, desa sekali kalian enggak roh truk lah. Hadzal himalu la himala Khaibar. Apa yang dibawakan ini la himala Khaibar? Tidak ada harganya bawaan dari negeri Khaibar dibanding dengan apa yang kita bawa sekarang. Perhatikan bait ini. Ini adalah nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaibar pada saat itu dipakai sebagai apa namanya pepatah, karena penghasilannya sangat melimpah negeri Khaibar. Jadi dipakai dijadikan sebagai perumpamaan kesejahteraan. Itu enggak ada bandingannya dibanding dengan apa yang kita miliki, yaitu membawa batang angkat ke masjid. Makanya besok-besok kalau lagi ngecor baca puisi ini, hadzal himalu la himala Khaibar. Hadza abarru rabbana wa akbar. Ini lebih bagus. Ya Allah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rabbana sebagai munada. Wa akbar, dan ini lebih agung. Makanya himal Khaibar, hasil bawaan, hasil panenan Khaibar, enggak ada apa-apanya dibanding dengan hasil panenan kita. Mahum? Panenannya ahlud dunia segitu banyaknya itu, enggak ada apa-apanya dibanding dengan panenan kita insyaallah. Itu kalau kamu ikhlas, kalau enggak ikhlas ya rugi. Enggak dapat apa-apa. Makanya ikhlas ya ikhwan, yang ngajar harus ikhlas, belajar juga harus ikhlas. Kamu sudah enggak dapat apa-apa di sini. Yang ngajar enggak dapat duit, enggak dapat penghormatan, enggak dapat apapun. Kalau kamu enggak ikhlas, rugi. Maka apa yang kita hasilkan, hasil yang kita dapatkan setiap hari ini, himalah Khaibar enggak ada apa-apanya. Penghasilan dunia seluruhnya enggak ada apa-apanya. Hadza abarru, ini lebih bagus. Lebih berbakti. Ya Allah, wa akbar, dan juga lebih besar. Ini yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkati bata Labinah saat bangun masjid di Madinah. Riwayatnya Imam Al-Bukhari. Waja'at wa athara badala. Itu badala, itu bukan bada, itu badala. Pakai lam. Badala wa akbaro. Jadi kalau dibaca secara irob, bacanya seperti saya baca tadi, hadzal himalu la himala Khaibar. Hadza abarru rabbana wa akbar. Tapi di sini sama saya ya dibaca ro. Hadzal himalu la himala Khaibaro. Hadza abarru rabbana wa akbaro. Ini selesai kita dari pembahasan tentang jabatan. Intinya seorang thalibul ilmi sudah menjabat jabatan tertinggi, jabatan yang paling mulia, maka jangan lagi mencari jabatan yang lain. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.